بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية Iradatuka utawi uliye ngarepno sira At-tajrida ing makom tajrid Tajrid niku lepas saking sedaya sabab Selamet ucul ing kita anis sabab niku naminipun tajrid Ma'a iqamatillahi serta ulin jumenangaken Gusti Allah Ta'ala Iyaka ing siro Kwe dijumenangno fil asbabi ing dalem piro-piro sabab Khobari iradatuka minas syahwati iku setengah sangking syahwat kesenengane nafsu al-khafiyati kang samar wa iradatuka utawi uliye ngarepno sira al-asbaba ing pira-pira sabab ma'a iqamatillahi serta uliye jumenengaken Gusti Allah Ta'ala Iyaka ing siro fit tajridi ing dalem makom tajrid Inhitotun iku dadi mudun atau melorot Anil himmati sangking cita-cita Al-aliyyati kang luhur Ngeten nggih saderenge kula terangno niki Tiang sing suluk Engkang ngambah dalan sing menuju teng ma'rifat billah niku kedae sak obahe sak menengi aja sampe kecampuran kalih sing jengene syahwat kesenengane nafsu utawa sing ditembungaken ngangge tembung hadzin nafsiyin jadi umpami salat Ya aja sampai kecampuran kalih kesenengane nafsu Nulung ting tonggo ya aja sampai kecampuran kalih nafsu Yani bener-bener amal niki kudu meligi lillah Aja sampai ana istilah keinginan atau kekarep pan ingkang sifatipun medal saking kesenengane nafsu niki aturan sing kudu dilakoni kalih sedaya tiyang ingkang kepingin wusul menyang Allah nak pancen tesih mboten saged amale kok tesih wonten kecampurane syahwat nafsaniyah kecampuran hadzin nafsi niku mboten ngira saged usul menyang Allah niki mukadimah sing perlu kula sampaikan kriyen kaping kali wong sing suluk menyang Allah niku aja sampe cita-citane nambah melorot jadi semakin hari nambah himmah niki menduwur terus Jadi kudu munggah terus, munggah terus, munggah terus. Aja sampai terjadi wingi iso salat 10 rakaat, sesuk melorot dadi 8. Niki aja sampai. Wingi cita-citane Masya Allah luar biasa, tapi barang wis saulan melorot, melorot, melorot. Niku aja sampai. Nggih, dadi penyakit sakit melorote hima niki kudu ditepi latihan niku sing sering niki mboten bertahan kadang-kadang awal semangate luar biasa tapi mungkin dereng ngantos tengah-tengah niki pun melorot. Waktu teng pondok dugi semangat sampai jam loro jam telu sinau tok. Wis untuk rong tahun jam rolas, untuk telung tahun jam sewelas. Akhiripun barang tekan 10 tahun wis kaya ana omah gak tau sinau. Niki naminipun melorot medun saking himmah sing aliyah. Lah kita niki ting pundi mawon lan kapan mawon kudu nambah meningkat. Setelah mondok nambah meningkat, tambah tuane tambah meningkate. Kerenten kita yakin kita semakin tua semakin parek menyang nopo maut menyang liko illah subhanahu wa ta'ala. Ora kok nambah melorot. Mulane disebutna kali al-imamul Ghazali teng kitab Ihya ya nopo. Wong niku sing untung sing boten rugi niku tiyang sing sisuke luweh apik tinimbang wingi ne. Sisuke meneh luweh apik, suwe-suwe luweh apik. Nak podo niki rugi. Lah nak luweh rendah nambah bae rugi. Jadi kalih niki kudu dicekeli kabeh kalian as-salik, yaitu ojo nampek kecampuran kalih syahwat, ojo sampai himmae niki melorot tapi kudu munggah terus. Mulane sahibul hikam teng mriki ngelingaken nggih. Ngelingaken ngangge dawuh iradatu katajrid ila akhirih. Nggih, pun. Nomor kaping 3 sing perlu kula sampaikan meneh sadurunge kula terangno hikmah niki, ngeten. Kenyataan teng alam donya tiyang niku didamel kalih Allah Subhanahu wa taala mboten sami. Niki pun nyoto. Ana sing sitok niku kiyambake pun suhule kerja urusan duniawi tapi ibadah nggih tetep ibadah cuman kiyambake mboten saged lepesan sang lepas saking urusan donya. Ana wong niku sing ibadah tok mboten urusan kalih donya sama sekali niku nggih wonten. Niki pun mboten saged jenengan robah mulai zamane sahabat nggih mun kaya ngeten iki. Jenengan imut ceritane zamane Kanjeng Nabi wa ashabih. Faminhum may yastaghil bil bustan wa minhum may yastaghil bit tijarah wa minhum may yulazimul masjid wa yata'allamu indan nabi. Jadi sebagian sahabat niku wonten sing dagang. Kados Sayyidina Abdurrahman bin Auf nampak termasuk sugi-sugi sahabat dagang ki ambake pinter dagange niki. Ana sing penggaweane teng kebun kaya sinten sahabat Ansor kados critane Abul Haitsam Ibnu Tayyihan niki salah setunggalipun sahabat Ansor ingkang kagungan kebun ingkang kerja teng kebun. Kanjeng Nabi kalih Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pernah rawuh teng daleme Abul Haitsam. Abul Haitsam pas mboten wonten, sing wonten garwane tok dipinarakno. Tibae sekedap rawuh Abul Haitsam. Kiambake niki lagi golek banyu tawar, rawuh mbetoyo. Pirsa nak tamune Kanjeng Nabi, langsung Kanjeng Nabi dirangkul banget senenge. Sampai dawuhan enggak ono dina iki wong sing duwe tamu kaya luweh mulya tenimbang tamuku. Banget senenge. Langsung Kanjeng Nabi dijak teng kebun, wong gadah kebun ki Mbak. Dipekno kurma langsung wonten rutope, wonten busere, bar niku disembelihno wedhus, banget senenge. Lah niki Abul Haitsam maknane berarti gadah kebun, ngrumati kebun, duwe kurma ki Mbak, tamune dijak teng kebun. Korma. Jadi ono sing ketungkul bitijaroh dagang wonten, wonten sing ketungkul kalih pertanian wonten, wonten sing kados ashabis sufah. Ashabis sufah iku ya apa? Ya sing nang masjid tok. Nang emperane masjid niku. Rino wengi ibadah. Salat jamaah kalih Kanjeng Nabi, ngaji kalih Kanjeng Nabi, melu perang sareng Kanjeng Nabi. mboten gadah keluarga, mboten gadah kerjaan. Niki ashabis sufa. Berarti pun jelas, nak wong niku mulai biyen niku ancen ora padha. Sitok ngene, sitok ngene. Niku mun sunnah Allah Subhanahu wa taala. Lah saniki Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari nyukani perso. Wong niku nak duwe karep ting makom tajrid padahal makome makom sabab niku ora bener. Ngoten niku termasuk syahwat. Aja dikira mboten syahwat. Biasane tiyang niku nak nembe suluk kepingin dadi wong sing abid, kepingin dadi waline Allah, kepingin dadi wong sing zuhud, kepingin dadi dai ilallah. Niku biasane nak pertama niku ki mbake kepingine sedaya urusan duniawi diputus kabeh. Niku wis tabiate manusa. Kados nyuwun sewu upami jenengan ngeten iki gadah toko teng saben. Sijine tempo kadang-kadang atine jenengan niku merenjet kepingin usul menyang Allah. Akhire toko tutup, pertanian tutup, napa-napa tutup. Lho ngeten iki mboten kenging. Mboten kenging. Itu syahwat khafiyah. Kalau itu syahwat khafiyah berarti melangkahi sampean sing koyok ngoten niku ora lillah. Nah ora lillah niku ora ngira iso nekakno menyang Allah, nambah akhire sampean lawala. Ora ana donya ya ora ana akhirat. Akhirat ya mboten, donya ya mboten. Ana apa niki kok diarani syahwat? Nggih mergane kowe ora gelem mandek nok kersane Gusti Allah. Ana apa kok diarani khofiyah samar? Mergane ketoke keinginan iku api tapi ternyata mboten sae. Mulane khofiyah. Sing angel niku lak bedakno. Kesenengane nafsu sing ketok kali mboten, sing paling angel sing khofi niki. Jadi ketoke kadang Masya Allah amalun ukhrawiyun tapi tibake kecampuran syahwat sing khofiyah. Walidzalik najidu ba'dus salihin ketika panjenengane badhe amal kadang pun melangkah satu langkah niki mboten sias. Keranten merasa kecampuran kali syahwat khafiyah niku saangel-angele. Kula imut nak masalah niki angel diimutaken kalih cerita sing pernah dialami kalian Al-Imamul Ghazali rahimahullahu taala. Imam Ghazali niku lampun tek-entekan alime julukane nampai Hujjatul Islam. Imam Ghazali buka pengaosan mun jalan. Sing rawuhe niki wonten 400 ulama. Tosih nem waktu niku Imam Ghazali. Mboten tiyang biasa. Ulama takriban 400 minal ulama sedaya ngangge serban kabeh. Tiyang kagum kabeh kali Imam Ghazali. Sering Imam Ghazali debat kali tiyang-tiyang sing mboten sefaham. Sedaya kalah kabeh. Lupa sewaktu jaya-jaya ni Imam Ghazali, muncak-muncak atau syuhroh-syuhroi terkenali Imam Ghazali, dadaan ditinggal kali Imam Ghazali, pengajian ditinggal, nopo-nopo ditinggal, Imam Ghazali siaha, lelono, melampah, mboten kepingin dikenal kali tiang, kapan manggen ting tempat kok ana wong roh pindah niki Imam Ghazali. Tapi barang wis akhir-akhir-akhir setelah ngarang Ihya, Imam Ghazali kembali meneh, Imam Ghazali kembali meneh kersa mulang meneh. Dawe ini apa? Niki jari Imam Ghazali, roja'na wa ma roja'na. Gamane aku bali tapi hakikate ora bali. Maksudnya ya apa? Fi awalil amri nok mbiyen aku mulang iki krana golek kemasyhuran. Ben terkenal ben iki aku merasa niatku gak bener tak tinggal kabeh. Setelah Imam Ghazali mentahdzib nafsune ngalami mujahadah, ngalami riyadhah, balik meneh mulang tapi hakikate wa marojana. Kita ini gak balik, meragane mulang sing saiki ora padha napa biyen. Biyen kecampuran syahwat nafsiyah saiki wis saged iso ngilangi keinginan sing kaya ngoten niku. Lah jupi niki. Angele njogo sifat sing jenenge asyahwatil khafiyah. Mulane sering para ulama tasawuf dawuh az-zuhur yaksiru az-zuhur. Terkenal iku mecah geger. Niku saestu nak mboten saged njogo. Jadi nak wong niku pun makome teng makom sabab ojo sampai ninggal no makom niku kecuali sing mindah niki Gusti Allah Ta'ala tok. Contone napa ngeten. Pertama kadang tiang niku tanglet ngeten. Wong ngerti nak makome iki makom regawi, makom sabab atau makom tajrid. Iku ya apa carane mengetahui? Apa ndekne iki dikeki surat keterangan? Kan ora mungkin nggih. Surat keterangan saya Allah ke makome ngene mboten mungkin. Lah terus ya apa carane mengetahui iki? Kok kita enggak boleh keluar, kita kon tetep tok makom sabab ketika kita iki dipanggokno teng makom sabab. Jadi begini tibake. Uang niku saged nitik makom iki ambake makom sabab atau makom tajrid ngeten. Nek ki ambake niki sekirane netepi tenggene sabab duniawi nggih kerja nggih niki kok ibadahe gak ngeder. Wancine salat ya salat. Wancine poso ya poso. Lan buahe saking dagange ketok sebagian hartane ditasarufna ing kesaenan gawe silaturahim gawe nyantuni anak yatim tiang masakin kiamat tetap kerja tapi nggih tetap sakit kelambat ibadah kaya ngoten niku ngeten iki tandane ndikne makome makom napa makom sabab la wali aneh nak tiang niku ibadah tok mboten niki mboten niki nggih. Tapi nggih kok ndelalah wonten mawon rezeki. Ya ora terganggu, ya ora tomak, ya ora niki, tapi tetep rezeki nggih wonten napa-napa wonten. Iku berarti makome napa? Makom tajrid. Niki tengerane ngoten. Sing sitok gak kepingin pindah teng sitok gak oleh, sing sitok ya ora kena pindah keinginan pindah mboten kena. Saking niki berarti kita memahami, saged faham. Uang nak makome sabab berarti nggih mergawe nggih niki. Itu kan gak kena punya kekarepan kan pindah teng makom tajrid. Berarti uang mergawe niku ora apa-apa. Mboten apa-apa. Apik. Ora kok terus berarti ku nak uang mergawe kaya ngoten gak iso wusul menyang Allah. Seandainya mergawe niku ora iso ndadekno wusul menyang Allah. Nggih. Atau katakan itu awon mesti mboten ngira didhawuhno nak keinginan pindah teng makom tajrid itu jelek mboten ngira. Berarti nak makom tajrid apa sabab dikengken tengok-tengok teng sabab itu berarti makom sabab niki mboten masalah. Wong mergawe niku mun sak wajare, mun kados ingkang kula aturaken teng mukadimah kula wau. Jadi mboten masalah dan itu mungkin dengan itu tiyang saged usul menyang Allah Subhanahu wa taala. Dipun dawuhaken kalih setunggalipun ahli ilmi al-abwab allati tusiluka ilallah bi'adadil anfas at-turuk allati tusiluka ilallah bi'adadil anfas dalan sing dadekno wusul menyang sira dumugi menyang Allah iku wakeh padha karo itungane ambegane sampeyan. Jadi ojo dikira saniki nak wong niku wis mergawe terus ora iso keparek menyang Allah enggak. Nambah wonten dawuh sebagian dosa niku ana dosa sing ora iso dilebur kecuali sing iso nglebur cuma niki tok susah mikiraken maisyah kangge keluargane yaiku istilahipun kesel golek napa maisyah. Jadi mohon pas cara makom sabab ditetepi niki elek ora mungkin Syekh Ibnu Athaillah dawuh kok ngeten. Nah mungkin ayo pindah-pindah iki elek iki. Aja dilakoni iki elek lah ngoten. Tapi tibake ape pindah nambah ora oleh. Iku nambah syahwat khafiyah. Intine punah. Satu berarti kudu kita niki ridho kalih keadaan kita kiambak. Sing makome sabab, ya wis sababe digunakno sing sae. Sing makome tajrid wis gak usah moyo i sing makome sabab. Sareng-sareng kabeh iku iso dadekno ridane Gusti Allah. Iradatu kat tajrid ma'a iqamatillah iyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. La waliane saniki. Wa iradatu kal asbab ma'a iqamatillah iyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Ana wong makome sabab. Makome napa tajrid. Kepingin ting makom sabab. Iki berarti cita-citane melorot niki. Niki nggih mboten angsal. Lah iya, wis urip pirang-pirang tahun dipun lampahi kanthi sae ibadah tok bengi tahajud duha komplit wis. Salat sunate 1000 rakaat. Poso tiap hari aton Daud. Quran tiap pendak dino katam gak nyambut gawe gak opo tapi yo kok ono wae kaya ceritane sinten Ashabis Suffah. Lha ngaten kok kepingin wah awake ra kepingin duwe-duwe MM-an kok lak iso tak gawe nopo sedekah. Kapan kita iki bangun masjid ngoten akhire wis tasbih dikletakno Quran dikletakno pingin nyambut gawe ngeten iki kok melorot. Wong wis genah-genah hubungan kali Allah enggak terganggu sama sekali. Kok remeh temen saniki kepingin duh. Ya iku berarti maknane pindah minal khaliq ilal makhluk. Cuman ancen setan niku pintere ora pakat. Setan niku pintere ora pakat. Wong wis duwe makom dhewe-dhewe niku kadang diwujujuki kali setan. Setan teko tinggine tiyang sing makome makom napa sabab. Ngeten kadang ngomongi. Awakmu iki ya apa wis 40 luweh sing cekelan kok menuta wae. Iku lho Mbah Hamid wis dadi wali, awakmu kok iset pancen nuta wae. Nampak ora iso turu sadurunge subuh wis nok pasar jare setan. Iku wis pirekno kabeh wis cekelan tasbih engko lah ben cepet kaya Mbah Hamid. Kadang ngoten. Langsung bingung golek guru torekoh nendang nending kepingin wusul kepingin uzlah 40 dino kepingin iki ya Allah ya Rabbi gak paham nak niku napa sih wong dikne makome sabab ya wis trimo kecuali saiki nak pancen terus penggawean macet dhewe golek penggawean nentang nending ditolak kabeh bangkrut golek niki gak ono wong gelem ya wis nak niki apa meneh niki makome meneh saiki berarti pindah sing gawe pindah sinten nak niki Gusti Allah. Wonten setunggalipun kisah. Pancen bener-bener makom iku sinten Allah. Sebagian habaib. Kiambake niki yo masyaallah, yo alim. Tapi delalah iku setelah ta'allum. Niki syuhul. Syuhul. Subhanallah mungkin mboten makome kerja syuhul niku. Bangkrut pun kaya-kaya pintu ini tertutup sedaya. Akhirnya buka majelis. Ya kok ngajar saat ini kita pundi-pundi majelisnya orang karu-karuan. Lah iku makome wis mulang ngoten iku wis. Lah zaman sak menen mboten mulang, zaman lagi mergawe wis males wis kitabe mungkin setengah lali wis. Buareng buangkrut cedet mbalik meneh teng kene makom sing awal niki. Lho kok tepak nampak saat ini Masya Allah teng pundi-pundi majelis ini mboten kula sebut namine, tapi jelas sae pun ya Allah ya Rabbi. Lah nek mboten di makom-makom noting makom tajarrut bendina cekelane nota sakniki diselene blek ngelu ki ampe ora tau nggo dhuwit ngelu sakniki mboten mergawe mulane wis sah kabeh ku nek urung dipindah kali Allah taala aja napa pindah kula niku pernah matur teng guru kula Mbah Maimun kula niki yok napa Mbah kula niki manggen teng sedan napa teng kencong dijawab yok napa niki saestu kula mboten goroh niki kula. Ngene wae jong kowe nurut aku ya jare. Wis kena kencong dhisik. Engko apa jare Gusti Allah nek mesti pindah Gusti Allah pindah nek ora ya ora pindah. Lah ya sempun. Mulane kula nggih meneng nek dipindah nggih kula mireh lah ngoten. PJK aliwat kula mireh lah ngoten. Mboten nggih mboten mireh lah ngoten. Dawe hatta yang kulakalloh nek wis dipindah nek ora ya wis. Mbok mungkin pindahin sampai mati dipindah numpak katil, wallahu alam. Kita mboten semerap. Pokoke kula niku istilah nderekaken napa dawuh. Wis nek kencang wecung tapi hatta yang kulakallah. Wong iku wis kudu ridho apa jare kodok kodare Allah mlaku kaya banyu. Nek ndi wis tutno kersane Gusti Allah, kun ma'amuradillah wala takun ma'amuradik. Kowe iku kudu bareng karo kersane Allah, aja karepmu dhewe. Cara kasarane ngoten, aja karepno dhewe. Wis pokoke nondi apa jare kersane Gusti Allah. Iradatuka tajrid ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab. Dan masya Allah, kula niku didhawuhi ping pinten. Akhiripun pinten taun rawuh mriki. Niku lucu sing didhawuhna napa. Cung, kowe wis disantet wong, cung. Lah maksud dat. Lah kok aneh. Jadi takok, cung kowe wis disantet wong. Mergane wong iku nak penggaweane mulang, akeh sing nyantet. Niku saestu. Terus didhawuhi meneh ki aja melu apa-apa, ngaji otok wis. Hatta apa aja melu wis. Politik P3, PPKB aja melu kabeh, NU aja melu, pokoke mulang tok. Barangne takoki, wis disantet wong, cung. Mergane wong mulang iku mesti disantet wong. Akhirnya terus diijazahi ki wacan ben gak disantet wong. Semoga-moga ya mandi lah ngoten. Santete ora mandi nggih. Moga-moga aja. Kala pokoke walhasil kula kinten anjen kabeh niku urusan nak dibalekno menyang Allah niku lega mon. Jadi kitab hikam niku kabeh ngejak ngoten niku mboten kepingin wong niku melaku minurut karepe dhewe. Pokoke apa jare Gusti Allah, tapi ora kok berarti terus ninggal napa ikhtiar wong niku memang duwe makom dhewe-dhewe. Kula wau matur teng panjenengan, ana wong sing gak kerja blas jenenge makom tajrid, tapi kabeh kecukupan sing koyok ngeten iki ya wis ora usah ditinggalno, gak usah kepingin teng makom sabab. Kadang-kadang wong niku muskil kalih keterangan koyok ngeten iki. Wong ora kerja iku ya apa? Apa ora ya haram? Lho ngoten kadang-kadang niki. Ganjel iki ya mbake niku. Kula jawab lan niki jawaban teng kitab Al-Taratib Al-Idariyah karanganipun Said Abdul Hayy Al-Kathani. Ketika panjenenganipun jelasno keadaane ashabis suffah. Ashabis suffah iku man lama lalahu wala ahla. Gak duwe harta, gak duwe keluarga, gak nyambut gawe gak apa. Ngendikane Said Abdul Hayy nukil Said Ba'dil Ulama, yukhadhu min hadza anna tarkal kasbi jaizun. Dadi ora nyambut gawe niku kenek, tapi bagi sinten, bagi tiyang sing atine mboten tomak, mboten tatonluk, lan mboten gadah tanggungan sing sifatipun wajib. Lah saiki nak upamane duwe tanggungan sing wajib kok yo ndekne duwe napa istilahipun kadar kifayah lan cukup kiambake kuat keluargane kuat nggih mboten masalah sami. Kadah critane para aulia sing sama sekali mboten gadah kasep. Makome ngoten memang. Mergane tiyang dakwah sendiri itu butuh waktu. Kongkon serius dakwah, serius nyambut gawe, kumpul niki angel wis. Mesti wonten sing kalah niki pun mesti. Jadi nak ngoten nak pancen makom niku keluargane mboten ngeter, mboten jaluk-jaluk, nggih mboten haram. Sing haram niki nak nampik keluargane ngeter ndikne jaluk-jaluk. Lah niki sing napa? Haram mboten pareng nak ngeten niki. Mulane wong niku kudu roh makome dhewe-dhewe. Qala ya'ni ngrasakaken sapa musannif anna azmaka ing setuhune sejo sira ayyuhal muriduhu eling-eling wong sing ngarepaken nejo alat tajarrudi ing atase lepas atau sepi atau selamat ayita khullusi tegese selamat ucul maksude minal asbabi saking pira-pira sabab allati aqamaka kang jumenengaken ing sira sapa Allahu taala fiha ing dalem lati asbab katola birrizqi kaya dene nupri rezeki alhalali kang halal wal ishtighali lan ketungkul bil ilmi kelawan ilmu adzahiri kang pertelo iku minas syahwati setengah sangking syahwat al khafiyati kang samar. Jadi begini, sampean karep lepas sangking sabab, okay? Sabab dun yawi kados nyambut gawe, kados golek nopo rezeki ingkang halal, mulang ilmu ngaji, niku termasuk syahwat khafiyah. Begini nggih. Sing sering jelawar niku lak ngeten iki ya. Kadang tiyang niku makome pun ting ta'allum wa ta'lim. Nggih, ting ta'allum wa ta'lim. Akhiripun kepingin dang wusul, anggapane ta'allum wa ta'lim niku gak ono ganjarane. Akhiripun niku ditinggalno kepingin mlebu torekoh tok wis gak ngajar gak niki. Niku nak cara teng kitab hikam nggih keliru, niku syahwat khafiyah. Sayyid Alawi rahimahullahu taala niku nate dipun tangleti kalih setunggalipun tiang. Tangleti, Sayyid, torekoh jenengan niku napa? Naqsyabandiyah, napa Syadziliyah, napa Dharqawiyah, napa Idrisiyah, napa-napa Satoriyah, napa niki terserah kathah. Dijawab karo Sayyid Alawi, tariqati at-ta'allum wa ta'lim. Tariqahku ya ngaji ambek ngajar iki wis. Niku tariqahe Sayyid Alawi. Sayyid Alawi niki wali lho nggih. Aja kok dikira Sayyid biasa niku mboten wali niki. Kok ngerti nak wali? Wah, kathah kramate mun mboten kula critakaken wis, kathah umurite wali-wali kathah apa meneh Sayyid Alawi niki lek ngoten. Mbah Hamid Wasuran nate dawuh napa telepat setunggalipun tiang didawi. Zaman Seno Sayyid Alawi aku sering dipanggil. Ya mbo wis panggil-panggilan gak ero kita ya apa carane. Mekah karo Indonesia durung ono HP lah ngoten. Nggih sering panggil, jadi sering dipanggil. Lah iku berarti maknane lak padha waline kan. Lah nggih ngoten niku. Sayyid Alawi kathah kramate. Lah niki dawuh tarekah aku iki ya belajar mengajar iki. Sampai panjenengane pernah dawuh. Umpama aku iki ape mati kok diparani malakul maut aku dikandani nak nyawa kopi dicabut. Aku nek iso njaluk kesempatan nyuwun sik, aku tak ngajar sik. Mun pas ngajar aku pundut. Banget senenge ngaji. Sibuk kaya apa ngaji? Gadah damel ngantenan nggih. Ngantenan iki pun. Saya apa Syekh Abdullah Lahji, murid Sayyid Alawi sing terkenal walim di karangan pinten-pinten cilik niku. Pas niku mboten ngaji ya, Mbak. Dikira perai, ngoten kan biasa santri kuono. Tiba-tiba Sayyid Alawi niku ngaji. Ya Allah. Sisuke ngaos meneh Syekh Lahji ditegur. Ah, wingi kok gak ngaji? Rumah kula libur jenengan kadah mantu. Ya napa jawab Sayyid Alawi? Nak aku nguruti sibuk, ngajiku libur terus aku. Nak cara nuruti kesibukanku, aku gak ngaji terus. Maknane sibuk kaya apa wae ngaji tetep ngaji wong ancen makome makom mulang tariqati at-ta'allum wa ta'lim mulane kula niki dongakno istiqomah saestu pun kumuka istiqomah pun ngajar niki lan niku sing dipesenno Mbah Zubair teng Mbah Maimun nggih ngoten selagine teng omah kudu ngaji aja sampe prai mulange dadi hatta rawuh pas dialur rawuh isuk nggih langsung ngaji mbah ngantuk kaya apa lan ngene niki sing kepengin kula tiru kepengin kula niku mboten medal blas medalo nggih ngaji kitab biasa dina Jumat mawon mboten ganggu. Pokoke ngaji tok niku. Pinen niru Sayyid Alawi. Ya bener gak iso dadi wali tapi sapa ngerti kepingin-kepingin fatasyabbahu illam takunu mislahum innat tasyabbuha birrijali falahu. Kula yakin memang thariqah Sayyid Alawi ta'allum wa ta'lim niki ahsan thariqah. Napa kok ahsan thariqah? Gak ono ceritane wali goblok niku gak ono. Ono saiki wali goblok. Mesti wali ini ku nggih duwe ilmu nggih mulang nggih ngajari. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani jenengan pirsani tenggene Al-Manaqib, Manaqib Syekh Abdul Qadir. Mulai nem belajar ilmu pinten ilmu sing dikuasai Syekh Abdul Qadir. Nambah iftak dengan mazhab kalih mazhab Syafi'i kalih mazhab Hambali, ilmu tafsir, ilmu niki. Nggih mucal nggih niki majelis ageng. Ora ana critane wali goblok niku ora ana. Pernah kula cerita teng panjenengan. Cerita niki kula geng Abuya saestu. Abuya geng pundi mboten Semerap, tapi jelasin nate cerita ngeten. Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu taala. Niku terkenal alim bisyariah, nggih juga hakikat thariqah wali ya niku wali min auliyaillah, kitab tasawuf sak kata-katae. Fekih kata, tasawuf kata, nopo-nopo kata. Niki Imam Syahrani. Setunggalipun tempo panjenenganipun mucal teng Al-Azhar. Mulai kriyen memang Al-Azhar iku mun kondang. Ngetokno ulama pinten mulai zaman dal. Juga ana sak mangke. Zaman kriyen pokoknya Masya Allah. Lah pas badhe ngaos kathah tiyang tanglet. Akhire pun terlambat mboten rawuh-rawuh. Gadah garwa. Garwa niki jenenge Zainab. Terlambat ngamuk garwa niki. Imam Syahrani griyanipun tingkat. Garwane pun mapak teng isor. Ngamuk. Akhire pun pokoke gelem mlebu omah nak digendong. Nah, ngoten. Mungkin iki garwane nem menawi kula pikiran kula ngoten. Jadi akhirnya pun digendong dari Imam Syahrani, digendong mendukur. Subhanallah Imam Syahrani niku tiap badhe ngajar teng Al Azhar, tengginin jalan niku wonten omahe setunggalipun tiang terkenal wali tapi gak terkenal alim. Kapan lewat niku Imam Syahrani ki nyemoni orang iro wong bodoh diangkat dadi wali. Karo lewat ngono Imam Syahrani niku ngoten terus. Iki wali niki kendel, disemoni niki kendel mawon. Pas kejadian Imam Syahrani bardi napa nggendong napa estrine lewat niku meneh wali niki bengoki Imam Syahrani ya himaru Zainab. Nah, coba cak ini ki napa he himari Zainab. Imam Syahrani dek ini kejadian gak ono sing roh kecuali Allah. Wong iki kok roh wali tenan wong iki. Imam Syahrani penasaran niki. Langsung Imam Syahrani kepingin ngaji teng tiang niku tobat saestu. Diterima jadi santri, tapi dengan syarat jari wali ini ilmumu sing no ati icali kabeh. Anggepen awakmu iki gak duwe ilmu. Ngoten kon ngilangi kabeh anggep nurut dididik niku Imam Syahrani terus jadi minal auliya pisan niku. Jadi gak ono ceritane wali goblok ya kok tibake ku wong alim tapi ketutupan kali masyhur napa wilayah mulane lah nek wong alim wali goblok ku ya apa wong wali niku kan ngamalo syariat syariat iku syarate koyo ngoten niku kathahe iki ngene lah saiki nek salate wis kliru ya apa terus mosok ape dadi wali iso dadi wali wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhib hubbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'allahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih ila akhirih niki sedaya tatawakkuf alal ilmi mboten mungkin mboten mulane kabeh wong alim niku napa istilahipun wali niku mesti alim sampai dawuh Imam Syafi'i cara ulama iku gak wali terus sapa sing wali niku dawuh sinten Imam Syafi'i walhasil intine nak kados jenengan ayuhat talabatul kiram sing tasih ngaos teng pondok ngeten iki makome jenengan kula sanjangi makom ta'allum. Makom ta'allum wa ta'lim niku tok mun. Mboten usah mikir macem-macem. Engko nak pun wancine sampe nak semerap jenengan makome nopo tapi sak mangke makom ta'allum wis adepi nopo sing jenengan lampahi niki. Kersane ben mboten bingung lari-lari. Kadang bingung. Masa wis ngaji hikam isih bingung. Makome niki makom napa ta'allum wa ta'lim. Amma kaunuha anapun utawi anane iki azmuka ala tajarrud. La azmuka mudzakkar, ha muannas ya azmaka bimanal iradah. Dhamir dirujuk noting setunggalipun marje niku kadang bi tibaril makna. Kranten azm bi manal iradah mboten masalah temriki kaunuha. Amma kaunuha anapun utawi anane azmuka alal iradah. Azmuka ala tajarrud. Minas syahwati iku setengah saking syahwat yakni kesenengane nafsu. Fali adami wukufika mongko iku krono ora anane kandheke sira ma'amuradi maulaka sertane perkara sing dikersakaken bendoro sira. Lah niki lak ya angel niki. Dadi sampean gadah kekarepan kala wau niku dianggap syahwat. Mergane napa? Mergane sampean gak jalan menurut kersane Gusti Allah cara ente ngikuti kersane Allah pun. Lah ya apa carane ngerti kersane Allah? Wong irodai Allah kita niki ya apa hubungane kali Allah? Ya kaya wau tondo dengere niku, tondo dengere sing kula sampeno wau. Jadi nak niku wau pun murad hagempun jenengan teng mriku pun. Lakoni wis. Kok ketoke buka toko ya lancar, ibadah lancar, kapan ape azan ditutup ibadah, kok bariku dibuka meneh mboten masalah. Imam Jonet niku gadah toko kok nggih. Imam Jonet gadah toko. Cuman kula badhe cerita siti. Imam Jonet niku sak durunge buka toko mesti salat dhisik sunat pira 300 rakaat lho ngoten. Niku nak badhe buka toko nggih. Dadi kaya ngoten niku pun dadi salat dhisik pinten 300 rakaat duwe toko. Sing kula Semerapi salah setunggalipun ulama sepuh Kiai Jawa sing pancet isih duwe usaha Mbah Ndol Senori. Mbah Kiai Abdul Fadl niku yo apal Quran, yo alim, yo mucal istiqomah, mboten nate teng pundi-pundi, tapi buka toko niku sadian minyak. Dadi mulang kon ana wong ya dilereni ngedoli minyak dhisik, ngoten. Tapi sapa sing ape tuku wong-wonge sungkan kabeh kok ape tuku. Tapi penting dibuka mpun niku saestu ngantos sepuh, mungkin hata ngantos wafat tesih gadah toko minyak niku. Dadi mboten nate ninggalaken sabab. Tapi toriko akhirat nggih tetep dilakoni nggih mulang nggih ibadah ting toko nak pas boten ngaji sing dicekel Quran agak ana wong kancan apal Quran nggih lah nak ngoten niku saged jenengan masyaallah mun dadi tetep sabab nggih nggih makom tajrid nggih kala napa iku jenenge haa wa amma kaunuha khofiyatan lan anapun utawi anane syahwat iku khofiyatan iku samar wali kaunika mongko iku krono anane siro iku lam taqsid ora nejo siro bidzalika kelawan mengkono-mengkono azem alat tajarrud minal asbab hadza nafsika ing bagian nafsu siro fil ajili ing dalem dunyo perkara sing cepet-cepet jane dunyo balit taqruba balik najo sira ing peparat bitajarrudi kelawan tajarrud ing kitok sangking sabab taqrub liman maring zat khalaqaka kang gawe sapa man ing sira wasawaka lan nyempurnakno to madakno man ing sira yaiku Gusti Allah faqad zayyanat monggo teman-teman mes-mesi laka maring siro an nafsu apa nafsu bidasi sati kelawan perkoro penyakit sing samar sing teng ati al khofiyati sing samar al khuruja ing metu minal asbabi sangking piro-piro sabab allati aku maka kang jumenengno ing siro fiha ing dalam lati asbab sopo al azizu dat sing menang al-wahhabu sing akeh ulie paring niki wau wonten contoh gedik termasuk sabab inggih punika jare golek rezeki sing halal kula pun matur teng panjenengan nak golek rezeki sing halal niki termasuk ibadah sejatosipun nggih termasuk ibadah wonten kitab sae ingkang rangno masalah niki naminipun al-harokah barokah napa sepundi niku karangane Syekh Al-Hubaisy niki kitab nerangno masalah nyambut gawe wonten kitab meneh jengene islah al-islah napa islahi dzinnuren napa islahin nuren ngoten niki nggih nerangaken masalah maisyah talabil maisyah cuman golek rezeki sing halal niki aja dikira ngangge dalan sing ketok tok mboten jenengan ngamalno zikiran ngamalno wiridan iku nggih termasuk jenenge tolabir rizki zikiran-zikiran sing kangge golekno beris rizki wonten sering kula aturna teng panjenengan niki terkenali salat taisir nggih terkenali sering kula niki amalan dilakoni kali Sayyid Ahmad bin Idris. Sayyid Ahmad bin Idris itu muasisi Thariqah Idrisiyah. Lah setelah Sayyid Ahmad bin Idris nukil niku tinggine bawahi wonten keterangan kados ingkang kula nukil teng Tuhfatul Abrar sebagian al-arifina billah mboten nandangi sabab zahir sama sekali cukup salat niki lailan wa naharon sedina rina apa sepisan rina sepisan bengi niku pun gampil saestu. Lho ngeten iki nggih jenenge termasuk tolabir rizqil halal. Jadi ora kok kudu macul tok. Mulane kula nak ndarani lare santri niki masyaallah paling ngertos ting penyebab rezeki. Cuman kadang supe atau nggih kranten kriyen mboten ate mutolaah. Dadi mulih niku bingung. Jane komplit niki pun wonten sedaya niki. Nomor kaping kalih demriki wonten contoh istighol bil ilmi dzahir. Ilmu dzahir nggih kados ilmu sing jenengan ajari, jenengan belajar niki. Kados fikih, kados tafsir niku ilmu dzahir sedaya. Jenengan mboten usah ngandel omongane wong sing jarene melajari ilmu dzahir gak ana faedahe, tapi langsung kudu ana hakikat. Niku mboten bener, nggih. Mboten leres sedaya diajarno kalih Kanjeng Nabi. Pernah Kanjeng Nabi medal saking daleme wonten grup sing temreku ngaji lan ngajar, wonten sing grup maca Quran zikir. Kok tibake Kanjeng Nabi kumpul kalih tiyang sing belajar. Jarine innama buistu mualliman. Dadi nek ana wong ngomong ngoten niku kandhanana sing nguruki ilmu zahir iki nggih Kanjeng Nabi, nggih Kanjeng Nabi sing gegerei sing nganjurno nggih Kanjeng Nabi. Mun mregane kula sampekno niki mun keterlaluan ngelewati wates. Jarine ilmu syariat iki ibaraté kaya kulite kacang. Kulit iki lak dibuak sing dipangan jerone, tapi takok ana kacang gak ana kulit lak bosok mulai awal nggih napa mboten? Mulai awal bosok pun. Kelopo gak ana kulite bosok napa mboten? Ya ora ana ceritane terus kelopo lahir tanpa kulit. Nggih mboten wonten, dadi sedaya niku tetep dibutuhno. Itu cuman sekedar tamtsil ampun ngantos tamtsil iki dadekno salah napa? Faham. Bon. Saniki kita bahas hikmah sing nomor bagian sikusani niki. Jadi ngeten niki ceritane. Wau dianggep syahwat khofiyah, mun maklum mengapa kok diarani syahwat? Mergane wong sing punya keinginan pindah teng makom tajrid iku berarti orang ikuti kersane Gusti Allah. Diarani khofiyah mergane ngeten. Mergane dengan dikne ngarepno pindah itu kan gak ono secara zahir keuntungan duniawi itu gak ada. Morane dianggap khofiyah. Ngoten. Jadi keinginan itu kaya takarrub ilallah. Tapi tibae di tengah-tengah niat niku wonten dasi sakhofiyah sing didelesepno kalih setan. Kepingine setan tiang niki gagal sedaya. Donyane gagal, akhirate gagal. Akhire diuju-ujui terus kengken pindah teng makom tajrid. Mengken ben donyane ditinggal, lak wis ditinggal ibadah tok yo ora ngira kuat wong dekne makome sebab akhire gak kene gak kono. Mulane diarani khofiyah. Walhasil intine memang jengene penyakit ati niku paling angel ketawane. Paling angel niku pun. Jadi paling angel nggih penyakit sing teng ati niki delesepane setan iki. Kadang-kadang dikira mboten penyakit tapi tibake napa? Penyakit. Wa kadzalik lan kaya mengkono-mengkono wau. Idza aratta napa iku jengene tadi? Wa kadzalik lan kaya mengkono azmaka. Alat tajrudi minas syahwatil khafiyah wa kadzalik lan iku ya lan iku kaya mengkono azmuka alat tajrud minas syahwatil khafiyah iradatuka utawi ngeten mawon kadzalik hale mawon wa kadzalik hale mawon terus iradatu mubtada engko khabari inhitat nggih iradatuka utawi uli ngarepno sira al asbaba ing pira-pira sabab asyaghilata kang nungkolaken anillahi sangking Allah al-karimi kang mulya ma'a iqamatihi serta ulin jumenangaken Allah iyaka ing sira fit tajridi ing dalam makom tajrid aa warozkika ala jadi ma'a iqamatihi iyyaka fit tajrid warozkika lan uli diparingi rezeki sira niku bifatir ra lho nggih min haitsu la tahtasibu saking sekirane ora nyono-nyono sira bifadlihi kelawan anugerah Allah al-amimi kang merata kang menyebar umum sumrambah khobari iradatuka inhidatun iku mudun anil himmati saking cita-cita al-aliyati sing luhur. Ana apa ngeniku kok termasuk melorot li anna dzalika krana setuhune mengkono-mengkono iradatukal asbab. Iku berarti rujuun iku bali minal haqqi saking Allah Ta'ala kang hak ilal khalqi maring makhluk. Wahia utawi iki rujuk minal haqqi ilal khalqi rutbatun ingku pangkat daniyatun kang asor. Ngeten nggih. Umpami sampeyan iki pun gadah makom jengene makom nopo tajrid. Kok sampeyan pingin nandangi sabab duniawi sing sehingga ndadekno supeting sinten Gusti Allah. Niku berarti derajat jenengan melorot. Ngeten nggih. Jenengan iki melorot mun cita-citane. Lah ngeten iki mboten sae. Contone ya apa? Atau gambarane sampeyan iki gadah makom tajrid. Sampeyan mboten nandangi sabab tetep tenang. Tetep rezeki niku wonten mawon min haitsula tahtasib. Mun ono wae pokoke, ya wis, terusno iku makom sampeyan sing kaya ngoten niku. Aja nampe sampeyan kepingin pindah menuju teng makom sabab. Tapi kadang nggih ngoten kados ingkang kula aturaken wau. Wis enak-enak ngoten setan teko. Nak kowe ngene terus iku kapan kowe iso ngamalno? Ngamalno napa istilahipun infak fi sabilillah kados ingkang ganjarane sampun dipun terangaken teng Quran lan teng hadis. Akhire kiambake ninggal makome kepingin makom sabab. Ini mboten pareng wis. Ngoten niku mboten pareng. Jenengan emut niku. Critane teng hadis. Wonten tiyang fakir. Rombongan sowan teng sinten? Kanjeng Nabi. Jarene tiyang fakir-fakir niki matur teng Kanjeng Nabi, "Dzahaba ahlud dzur." Wah, Kanjeng Nabi, "Dzahaba ahlud dzur bil ujur." Tiang-tiang sugih niki Kanjeng Nabi combeto ganjaran kathah. Kula salat kiambake salat. Kula poso kiambake poso. Tapi tiang sugih gadah keistimewaan Kanjeng Nabi wayatasaddaqu nabi fuduli amwalihim. Kiambake saged sedekah ngangge harta-harta lebihane. Kula mboten saged. Lho cuwi. Ketika Kanjeng Nabi dipun waduli kaya ngeten iki, jawabane ora kok ngeten. Kono wis kowe nyambut gawe sing pateng ya. Ngoten kan mboten kan? Kowe nyambut gawe sing pateng kaya wong sing sugih-sugih. Kono mudharaba ngarep iki ngarep iki ora. Tapi Kanjeng Nabi nyukani dalan lintu sing sekirane pas kalih keadaane tiyang fakir. Mergane Kanjeng Nabi tahu betul makome tiyang fakir niki. Mboten makom napa sah? Sabab, tapi makom napa niki wong fakir-fakir niki makom tajrid. Jare Kanjeng Nabi ya apa? Kanjeng Nabi dituduhno, dituduhno Kanjeng Nabi neko tasbih sedekah, hamdalah sedekah, nulung wong sedekah, no ampe teng akhire wa fi bud'i ahadikum sedekah. Lah las mboten entekan, men kepenak napa mboten niki. Dadi Kanjeng Nabi ora kok kerja-kerja gak. Wis ora usah kuwatir, nek ora iso sedekah mocon tasbih, mocon hamdalah, nulung tiyang. Wis ganjarane padha karo napa? Wong sing sugih, wong sing napa sedekah. Nek panjenengan ora iso kabeh, ana liyane wa fi buti ahadikum sedekah. Kumpul sing sregep niku sedekah tho niku pun. Sedekah niku wa fi buti ahadikum sedekah. Nampe akhiripun sahabat tangklet. Mosok Kanjeng Nabi kita nuruti syahwate diganjar, jawab Kanjeng Nabi gampang. Ya apa upamane syahwat ditelehno keharoman, apa entuk dosa? Nggih Kanjeng Nabi. Lha iso kaya ngoten niku tok. Oh, berarti dari jawabane Kanjeng Nabi niki nak cara pahaman kula, berarti wong sing takok iki ya, nak pancen makome kaya ngoten kudu diarahno te makome. Ampun ngantos dienggokno saing kebakatane. Cara niku mboten tepak, langsung Kanjeng Nabi kan ngongkon, wis kono wis nyambut gawe sing mempeng. B ben makomu makom napa sa sebab tapi mboten dikeki pengarahan. Mulane sakniki nak wonten tiyang kok sambat ing panjenengan. Yok nopo kula niki mboten wusul-wusul padahal iku santri to sih kandhani sing pateng mutolaae. Sing pateng mulange sampeyan makom sampeyan saiki makom ta'allum wa ta'lim. Qala falzam mongko netepono sira ayyuhal muridu. Ho eling-eling wong sing ngarepaken wusul menyang Allah Ta'ala. Lah niki jubi. He murid ya, saiki kin netepono ma ing perkara radhiyahu kang ridho ing malaka maring sira sapa al-azizu sapa zat sing menang al-hamidu sing den puji. Wesah saiki apa sing diridhoni karo Allah lakonono wis tetepono iku. Wau kula bolak-balik, lho ya apa carane mengetahui iki sing diridhoni karo Allah? Ya bil qorena, tondo delok keadaan. Fa inna ma mongko setuhune perkara adkhalaka kang lebono ing sira sapa Allah fihi ing dalem ma iku tawalla iku nguasai sapa Allah i'anataka ing nulungi sira alaihi ing atase ma. Wama utai perkara dakhalta kang mlebu sira fihi ing dalem ma binafsika kelawan awak sira iku wakalaka tahfif kafe wakalaka iku masrahna Allah ing sira ilaihi maring ma. Masyaallah niki saestu niki jenengan cekelimun dadi kalih syekh jenengan dikengen netepi ting perkawis sing pun diridhoni kare Allah Ta'ala mergane perkara nggih sing jenengan karo Allah dilebokno teng mriku iku jelas Allah nyukani pitulung teng panjenengan. Tapi nak perkara iku sifate mbok leboni dhewe, jenengan mboten dilebokno kali Gusti Allah teng mriku, iku dimbar kali Gusti Allah. Wakalaka ilah. Niki teng nopo kemawon? Mulane teng wonten teng dungane ka doa nabawi sing teng wiridul latif wonten apa ya Allah la ta wala takilni ila nafsi tarfata ain. Gusti kula niki ampun jenengan pasrahno ting awak kula kiambak ampun cul saiki bayangno nak wonten tiyang kalih Gusti Allah mboten disukani perhatian gak diperhatikno kalih Allah Ta'ala dicul kalih Gusti Allah Ta'ala rusak napa mboten rusak. Jadi tiap lahdhah minal lahadhat tiap sa'ah minas sa'at niki kita sedaya butuh inayah, mulahadzah, nazar minallah subhanahu wa ta'ala. Mboten mungkin, mboten. Lah nak kepingin tuk terus dengan perhatian sanging Allah, kepingin tuk nazar sanging Allah Ta'ala, pengin tuk inayah sanging Allah Ta'ala, kudu melebuni nak sesuatu dengan ngikuti kersane Allah Ta'ala. Jangan ketika yang berikut jedet kok jelas ana karenah iki sing kersane Allah, mon tengok-tengok yang berikut. Enggak lah diatur dewi kali Gusti Allah Ta'ala. Tapi nak hatimu kepingin ngene iki berarti podo karo tunazi urububiyah ngeten iki. Ngeten iki su'ul adab. Polane istilah hikmah iradatu katajrid ini salah setunggalipun adab min adabil murid. Toto kromo sing kudu dicekeli karih nopomu murid. Jadi ojo nampek kita niki gadah iradah ma'a nopo istilah iradatillah. Iradai Allah pun cekap mboten usah iradah kita niku pasti Gusti Allah ya tawalla i'anataka alaih padha karo nika niki tinggine setunggalipun hadis dipun sebutaken wonten tiyang sowan teng Kanjeng Nabi nyuwun diangkat dados pimpinan nggih dados amil Kanjeng Nabi gak kersa ngangkat nek wong sing njaluk niki gak kersa jare Kanjeng Nabi yen apa uang niku nak ora karep cara kasarane ngoten terus diangkat jadi amir atau amil iki untuk pitulung sangga Allah. Tapi nak dene njaluk kepengin diangkat jadi ketua, jadi gubernur, jadi niki iku nambah karo Allah Ta'ala dicul. Lah mulai lumrahe keranten kok edah niki diterjang saniki kathah umara-umara akhirnya dilepas kali Allah mboten gadah inayah mboten angsal napa haifat mboten wonten nasr minallah akhiripun tasarufi ngawur sak karepe dhewe. Tapi umpama mboten gadah karep tapi keinginan sangka masyarakat dhewe keinginan niki sae ora ana iki insyaallah sirae sae keranten muwafaq terus dipun tulung kali Allah Subhanahu wa taala kados Umar bin Abdul Aziz mboten gadah keinginan tapi karepe wong kathah wis Akhirnya ngejalane sahae wong ngaten mboten gadah keinginan. Wong sing kaya ngeten iki sing Allah Ta'ala sinten Allah Ta'ala ya tawalla inayatah, ya tawalla taufiqah, ya tawalla tasdidah, ya tawalla taswibah, niku tiyang sing kaya ngeten iki. Tapi nak gadah keinginan nambah dicul kali Allah. Begitu juga kita ketika suluk niki kita teng pundi ngikuti muradillah nguk Gusti Allah dhewe sing ngatur mon. Apa meneh nak jenengan sing jenengan tandangi niki sifate wonten nasr teng agamane Allah ora ngira timbar kali Allah Ta'ala. Idza kunta nasiran lidinillah nggih niki pasti Gusti Allah nulungi kowe. Nalikane ente nggih nyebiarno agamane Allah, nyebiarno ilmune Kanjeng Nabi, semoga niate bener-bener lillah. Niki sedoyo pun diatur kali Allah. Digampangno kabeh gak ana sing angel. Intan surullah habih yansurukum. Nak kuwe nulungi Allah, maksudi nulungi agamane Allah. Allah Ta'ala ora butuh pertolongan sampean. Maksudi ente nyebiar teng agamane Allah, ilmune Allah, piye Gusti Allah sing nulungi kuwe. Niku pun pasti pun mboten ngira mboten. Mulane tinggi Imam Ghazali tinggi ini bab tau apa pasrah menyang Allah tinggi ini ihya Nabi mawon ngantos sonten nak ngoten lah jare Imam Ghazali gak ono critane wong sing nulung teng agamane Allah terus mati kelaparan iku gak orang ngira nampe kentekan pangan gak bahkan dekne mampu ngewahi mangan wong pirang-pirang jarene iku jare sinten Imam Ghazali buka teng ihya tinggi ini juz papat niku dadi gak ono ceritanya manjan suruh din Allah karo Gusti Allah terus ditinggal sampai mati kelaparan bahkan di ini sak pengucap jedet kadang mampu ribuan orang untuk mangan kabeh Obama ini ngomong untuk jamaah yang kayak uang suka mangan kabeh lah ngerti nah ini aku nak bener-bener nopo nulungi teng agama nih Gusti Allah Ta'ala ini kumpul nyoto cekli kayak ngerti ini fa innama adkholakallah fihi tawalla i'anataka alaih polanya sing paling api nak jenengan tesih dereng semerap makom panjenengan jenengan sing paling apik badhe nglakoni napa-napa istikharah kriyen kersane dipilih karo Allah iki makome sampean apa enggak ape dagang istikharah dhisik ape tani istikharah dhisik nambah wonten anjuran istikharah ingkang amah kersane tiap napa sing jenengan lampahi teng dinten iki niku diridoni kali Allah Subhanahu wa taala saubae sak menengke jenengan yaiku jenenge istikharah napa ammah jenengan tingali teng Tuhfatul Abrar istikharah ingkang ammah niku wonten istikharah khosoh nggih kaya wau jenengan badhe napa mawon kudu istikharah badhe damel musala kudu istikharah ngantos pondok nggih kudu istikharah napa sedaya istikharah kranten kuatos pas tepak iki kecampuran syahwat nafsaniyah ini kecampuran karo hadzun nafsi. Ini ndang pas tepak sing gak diridoni Gusti Allah kok nyambi timbar kali Gusti Allah Ta'ala. Kuatos iki dakhalta bi nafsik tapi ora bi idkhalillahi iyyaka. Qala napa iku jengene haa wa kullan ngucap sira. Ing pengucap Rabbihi pangeran kawula. Adkhilni muki nglebetaken panjenengan ing kawula mudkhala sidqin. Ing dalem panggonan mlebu ingkang temen. Wa akhrijni lan mugi ngedalaken panjenengan ing kawula mukhraja sidqin ing dalem panggonan medal sing temen. Waj'al lan mugi ndadosaken panjenengan li dumateng kawula milladunka saking ngersane panjenengan sultanan nasiron ing kekuasaan ing kata wong sing nulungi ingkang napa nasiron sing nulungi. Wong sing kuwasa napa iku jenenge nasiron sing nulungi. Kala napa iku waj'al li min ladunka sultanan ing kekuasaan nasiron fal mudkhalu sidku mongko utawi mudkhal sing temen iku antadkhula yen to mlebu sira fihi ing dalam al mudkhali sidq la binafsika ora kelawan awak sira wal mukhrajus sidku utai mukhraj kang temen iku antakhruja yen to metu sira la binafsik ora kelawan awak siro bal bi rabbik balik kelawan pangeran siro wa may ya'tasim utai sapane wong iku cecekelan sapa man billahi kelawan Allah Ta'ala faqad hudiya monggo teman-teman dituduhno sapa man ila siratin maring dalan mustaqimin sing cecek nggih wau bahas masalah keluar saking makom ke makom kula emut salah setunggalipun sabab nuzule ayat niki nggih wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Ojo nibakno sira kabeh ing awak sira nok kerusakan. Niku tibake sebab nuzule ayat niki ngeten. Ketika Kanjeng Nabi niki pun pindah teng Madinah, nggih. Kumpul karo ahli Madinah. Tiang-tiang Madinah waktu saat jenenge Kanjeng Nabi rawuh niku kan kerjaane napa teng pertanian, teng kebun teng niki. Kanjeng Nabi kempal karo para sahabat Muhajirin lan Ansor. Kanjeng Nabi sering perang, sahabat nderek ngaji kalih Kanjeng Nabi ngurusi agami. Niki wonten setunggalipun sahabat atau bahkan nggih banyak yang merasa masalah duniawi iki rondok ngeder. Akhirnya kepingin gadah keinginan iki tak tinggali wae perang karo Kanjeng Nabi tak tinggali iki tak tinggali aku tak ting mergawe wae. Akhirnya temurun ayat wala tulku bi aidikum ilan tahluka. Jadi ojo nibakno awakmu nang kerusakan. Apa kerusakan iku tibake? Tibake menginginkan pindah dari makom ke makom yang lain. Makome wis tajrid ibadah perang karo Kanjeng Nabi, sakniki kepingin pindah nang makom duniawi gak oleh kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niku salah setunggalipun dalile hikmah teng mriki niki. Mulane ala kulli halin kita niki kun ma'amuradillah wala takun ma'amura muradikmun wa may yaqtasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dadi mukhraj as-sidq dipun tafsiri ente mlebu ora binafsik tapi billah, ente keluar billah ora binafsik. Pokoke kabeh apa jare sinten Gusti Allah. Kala fakun mongko ono siro iku haithu agomaka ing dalem panggonane jumeneng no ing siro sapa Allah. Dzul fadli sing andweni anugrah al-azimi sing agung. Wa alamatul iqamati. Lah niki utawi tondo tengere dipun tetepaken teng setunggalipun sabab iku husulul istiqomati, iku hasile istiqomah wa taisirul asbab lan uli digampangno pira-pira sabab minal karimi sing Allah taala sing lomo al-wahhabi kang akeh uli paring. Niki naminipun tondo tengere tiyang dipanggonaken teng setunggalipun makom nggih ngeten iki istiqomah ibadah tetep pancet walaupun kalih kerja nggih. Wallahu taala a'lam bissawab. Kranten hikmah sabab kulo imam niki dawa mungkin nggih.